wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ini ayat ke-10, ayat ke-11 telahnya. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithlama anfaqu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Dua ayat ini terkait dengan hukum perjanjian yang disepakati pada sulh Hudaybiyah antara Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kufar Quraisy yang diwakili oleh ketika itu oleh tokoh mereka Suhail ibn Amr. Yang salah satu poin perjanjian pada sulh Hudaybiyah bahwa jika ada dari Makkah yang keluar dari Makkah ada seorang lelaki keluar dari Makkah dan datang bergabung ke Madinah, maka harus dikembalikan. Harus dikembalikan ke Makkah. Sebaliknya, jika ada yang keluar dari Madinah ke Makkah, maka tidak dikembalikan ke Madinah. Nah, disebutkan pada sebab nuzul hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini, pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaih dalam kitabnya As-Sahih wal-Musnad min asbab an-nuzul. Al-Bukhari rahimahullah dan sahihnya meriwayatkan sebab turunnya ayat ini. Ya. Hadis yang sahih tentunya dari Marwan dan Al-Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu anhuma. Keduanya mengabarkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Suhail ibnu Amr, tadi sudah disebutkan Suhail ibnu Amr, tokoh Quraisy yang mewakili mereka menulis perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sulh Hudaybiyah yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang salah satu isinya itu tadi yang sudah disebutkan. Ketika kitab perjanjian itu selesai ditulis, ya, datang Abu Jandal putra Suhail bin Amr, ya, dia telah masuk Islam, ya, namun berdasarkan perjanjian itu dikembalikan kembali kepada ayahnya itu Suhail bin Amr. Dan siapa saja yang datang, ya, dengan ketika itu setelah perjanjian tersebut, ke Madinah, maka dikembalikan. Nah, kemudian pada hadis tersebut disebutkan waja'al mu'minatu muhajiratin, dan datanglah wanita-wanita mukminah berhijrah. Nah, disebutkan di antaranya Ummu Kulthum bintu Uqbah ibni Abi Mu'ayr, termasuk di antara wanita-wanita mukmin yang berhijrah ketika itu, di hari itu. Maka datang keluarganya menuntut kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar Nabi alaihi salatu wassalam mengembalikan Ummu Kulthum bintu Uqbah ibn Abi Mu'ayr kepada mereka. Apakah dikembalikan sebagaimana halnya kaum lelaki yang datang berhijrah dari Makkah ke Madinah, berhijrah masuk Islam, dikembalikan sesuai tuntutan perjanjian? Apakah juga wanita yang masuk Islam kemudian berhijrah ke Madinah juga dikembalikan? Nah, di sini salah satunya disebutkan tadi Ummu Kulthum bint Uqbah ibn Abi Mu'ayr dituntut oleh keluarga untuk dikembalikan. Tetapi falam yurji'ha ilaihim, maka Rasulullah SAW tidak mengembalikannya kepada mereka. Ummu Kulthum bint Uqbah ibn Abi Mu'ayr dituntut untuk dikembalikan oleh keluarganya, ditolak oleh Nabi SAW tuntutan itu, tidak dikembalikan kepada mereka. Lamma anzalallahu fihinna, atau lima anzalallahu fihinna, ketika atau berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, yakni turun ayat menjelaskan hukumnya, turun ayat menetapkan hukumnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu, jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah muhajiratin berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Berdasarkan ini hukumnya berbeda. Berbeda hukumnya dengan yang berbeda hukumnya dengan kaum lelaki yang datang yang harus dikembalikan. Berdasarkan ayat ini tidak dikembalikan, tetapi diuji, dites kebenaran imannya, keikhlasannya, ya, bahwa dia benar-benar datang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, karena Islam. Barang siapa menyatakan hal itu, maka membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan baiatnya tidak dengan jabat tangan, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa mereka membaiat Nabi alaihi salatu wassalam untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik dan seterusnya. Jadi isi baiat tersebut, membaiat Nabi SAW membaiat mereka dengan kalam, hanya dengan ucapan tanpa jabat tangan, karena bukan mahram. Dan mereka dilindungi di Madinah dan tidak dikembalikan ke Makkah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu, apabila datang kepada kalian kaum mukminat, wanita-wanita beriman, muhajiratin, dalam keadaan mereka berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan Makkah, datang ke Madinah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Ujilah mereka. Datang tafsir dari salaf, di antaranya riwayat dan datang dari Ibn Abbas mengatakan imtihannya, ujiannya, tesnya adalah diminta bersyahadat, dua kalimat syahadat. Ayyashhadna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Bersaksi bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan Rasul Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ada juga riwayat dari Mujahid mengatakan tesnya, ujiannya adalah tanya kepada mereka apa motivatornya, apa motivatornya yang memotivasi mereka datang berhijrah, apakah karena marah kepada suami mereka, karena bertengkar dengan suami mereka, atau semisalnya dari urusan-urusan duniawi. Jika itu sebabnya dan hanya karena marah terhadap suami mereka dan semisal dengan itu, dan mereka tidak beriman, tidak bersyahadat, maka kembalikan. Dia datang karena hubbullah wa rasuli, karena mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana pada tafsir riwayat yang datang dari Ikrimah. Apakah kamu datang karena cinta Allah dan Rasulnya? Ya. Bukan karena rindu cinta kepada seorang lelaki di Madinah yang kau datangi. Dan kamu lari dari suamimu dan ingin mencari lelaki yang engkau sukai di Madinah. Perjelas. Nah, jika dia datang karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena iman, karena Islam, maka diterima. Ini makna, ya, seputar makna famtahinuhun. Intinya diuji kebenaran imannya. Nah, bahwa dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, karena Islam, karena hubbullah Rasulih. Nah, diminta bersyahadat, pembuktian keislamannya. Nah, Allahu a'lamu biimanihim. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan keimanan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan hakikat keimanan mereka. Fa'in alimtumuhunna mu'minat. Nah, setelah dites, diuji. Fa'in alimtumuhunna. Maka apabila alimtumuhunna, kalian telah mengetahui bahwa wanita-wanita itu mukminat, benar-benar wanita-wanita beriman, bersyahadat, dua kalimat syahadat, bahwa datang karena hubbullah rasuli, cinta Allah dan Rasulnya, datang karena Islam. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka la tarji'uhunna. La tarji'uhunna. Jangan kalian kembalikan mereka. Ilal kuffar. Ke tangan orang-orang kafir. Jangan kembalikan mereka. Jangan pulangkan mereka kembali ke tangan orang-orang kafir. Karena setelah pengetesan itu dan terbukti keislaman dan keimanan mereka sesuai dengan zahir lahiriah yang dia tampakkan, bersyahadat, mengaku cinta Allah dan Rasulnya, ya, dan ada juga riwayat dari Qatadah yang mengatakan diminta bersumpah, ya, bersumpah atas hal itu, bersumpah demi Allah bahwa memang datang karena Islam, karena iman. Nah, bukan lari dari suaminya dan seterusnya, dari urusan-urusan dunia sesuai dengan lahiriah sampai yang tampak tersebut. Adapun hakikat di belakang itu Allahu a'lamu biimanihim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Namun berdasarkan apa yang tampak, al-hukmu bil-zahir, muamalah di dunia adalah al-hukmu bil-zahir, berhukum sesuai apa yang ditampakkan oleh seseorang. maka dia dianggap ya muslimah mukminah, fala tarji'una ilal kufar, jangan kembalikan ke tangan orang-orang kafir, karena ketika dia masuk Islam, dia beriman, maka tidak halal bagi orang-orang kafir menyentuh mereka. La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Setelah keimanan mereka, keislaman mereka, la hunna hillun lahum, tidaklah wanita-wanita beriman itu halal bagi laki-laki kafir. Wa lahum yahilluna lahun, sebaliknya, wa lahum, tidak pula laki-laki kafir itu yahilluna lahunna halal buat wanita beriman. Ini dalil haramnya pernikahan beda agama, haramnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ayat ini terkait dengan wanita muslimah, wanita mukminah, wanita muslimah, wanita beriman tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir apapun agamanya, seluruh macam agama kafir tidak boleh, haram. Jika itu dilakukan, itu zina. Ya. Dan ketika adapun tadinya sama-sama kafir, kemudian sang istri masuk Islam, sama hukumnya. Dan ini persis terkait dengan ayat ini. Kaitannya dengan suami istri sama-sama kafir, kafir dan kafirah, sama-sama di Makkah. Kemudian sang wanita masuk Islam, berhijrah ke Madinah, jadi wanita muslimah, maka harus berpisah, tidak boleh dikembalikan dan dipersatukan. Setelah itu harus dipisahkan. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Ya. Wa'atuhum ma'anfaqu, namun ada konsekuensi hukum yatarattabu ala dhalik, ada konsekuensi hukum terkait dengan hal itu, karena dia ditahan dan dilindungi di Madinah, tidak boleh dikembalikan, tidak boleh diambil kembali oleh mantan suami yang masih kafir di Makkah. Sementara dulu dinikahi dengan biaya. Ya, tidak gratis. Nah, ada mahar. Ada biaya pernikahan berupa mahar yang diinfakkan, yang dikeluarkan oleh laki-laki itu untuk menikahi wanita tersebut. Maka Allah mengatakan wa atuhum ma anfaqu. Wa atuhum ma anfaqu. Dan atuhum atu, hendaknya kalian memberikan hum kepada mereka, suami-suami mereka yang kafir itu, ma anfaku mahar pernikahan yang dulu mereka infakkan, yang dulu mereka keluarkan sebagai mahar untuk menikahi wanita itu. Karena sekarang wanita itu telah beriman, tidak boleh disatukan kembali dengan mantan suaminya yang masih kafir. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Namun keadilan Islam menetapkan hukum mahar yang dulu mereka berikan ketika menikah dikembalikan. Karena wanita ini dilepas dari suaminya. Wanita yang telah beriman ini dilepas dari suaminya yang masih kafir, yang kafir. Dilepas dengan bayaran tebusan dikembalikan maharnya. Setelah itu, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna wala junaha alaikum, dan la tidak ada junah ai ism, tidak ada ism, tidak ada dosa alaikum atas kalian an tankihuhunna untuk menikahi wanita-wanita mukminat itu setelah proses hukum ini tadi dilewati, telah dilepas dari suaminya dulu yang kafir dan dibayar tebusannya, dikembalikan maharnya. Setelah itu tidak ada salahnya, tidak ada dosa atas kalian untuk menikahinya. Yani kaum mukminin menikahinya, tidak ada dosa, tidak ada salahnya bagi mereka untuk menikahinya karena sudah seiman sama-sama. Naam, beriman. Idza ataitumuhunna, dengan syarat, idza syartiyah, dengan syarat ataitumuhunna ujurahunna, ataitumuhunna, kalian memberikan kepada wanita-wanita beriman tersebut ujurahunna, mahar-maharnya. Mahar-maharnya. Dan ini dalil, di antara dalil, bahwa mahar itu adalah syarat sahnya pernikahan. Tidak sah pernikahan tanpa mahar. Besar atau kecil nilainya. Yang jelas satu harta yang bernilai, meskipun kecil, yang penting punya nilai, punya harga. Syarat tidak sah tanpa itu. Karena Allah mempersyaratkan idza ataitumuhunna ujurahunna. Idza min adawati syartiyah, bila jazm. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, idza adalah perangkat persyaratan, perangkat bahasa yang menunjukkan syarat tanpa menjazm fi'il. Idza, dengan syarat, apabila ataitumuhunna ujurahunna, kalian memberikan kepada wanita-wanita beriman itu ujur, jamak dari ajr, bayaran, maksudnya mahar. Muhurahunna, mahar-mahar mereka. Oleh karena itu, sebagai tambih, jangan sampai salah faham. Ada sebagian orang keliru memahami hadis dalam Sahih Muslim, ketika ada seorang wanita datang menghibahkan diri kepada Nabi SAW di masjid. Ya. Dan khususnya Nabi SAW, jika ada wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, maka dinikahi tanpa mahar. Adapun selain Nabi SAW tidak bisa, harus dengan mahar. Nabi SAW memandang dan meneliti wanita itu, Nabi tidak tertarik. Kemudian ada salah satu sahabat di masjid yang butuh menikah, dia mengajukan diri. Nah, saya saja nikahkan saya dengan dia, wahai Rasulullah, Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia cari mahar. Nah, ya, orangnya miskin sekali. Singkat cerita, sampai dikatakan kepadanya, iltamis walau khataman min hadid, cari di rumahmu meskipun cincin besi untuk jadi mahar. Tidak ada juga. Akhirnya ujung-ujungnya, ya, Nabi SAW bertanya kepada, kamu hafal, ada yang kamu hafal dari Al-Quran? Ada yang kamu hafal dari Al-Quran? Kemudian dia mengatakan ada. Nabi mengatakan, angkah tukuma, angkah tuka biha bima ma'aka min Al-Quran. Angkah tukuma bima ma'aka min Al-Quran. Aku menikahkan kamu dengannya. Aku menikahkan kalian berdua bima ma'aka min Al-Quran, dengan mahar Al-Quran yang engkau hafalkan. Jangan salah paham, sampai salah praktek. Ya, kemudian menikah, saya punya hafalan surat Al-Baqarah. Dah, itu maharnya. Sudah nikah, maharnya apa? Maharnya adalah hafalan saya surat Al-Baqarah. Apa maksudnya? Kamu punya hafalan surat Al-Baqarah jadi mahar, maksudnya bagaimana? Nah, nanti kamu bacakan surat Al-Baqarah ke dia dari awal sampai akhir, itu maharnya. Mahar itu harus ada nilainya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, maksud hadis maharnya adalah dia ajari sampai mahir baca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal itu. Jadi dia ajari sampai istrinya itu juga menguasai ayat-ayat tersebut yang dia kuasai itu, sampai bisa. Dan ini dalil bolehnya mengambil bayaran atas pengajaran Al-Quran. Artinya, dia mengajari istrinya baca ayat-ayat tersebut sampai menghafalkannya, sampai menguasainya. Ya. Itu bernilai. Nah, itu jika dihargai, dibayar, ada harganya, uang, harta. Nah, maka diajari sampai bisa. Sahabat itu tidak punya harta. Jika Anda punya harta, punya uang, punya ini, ya tidak usah susah-susah. Nah, maharnya yang jelas saja sudah. Nah, berapa? 500 ribu? 1 juta? Atau 200 ribu punyanya? Nah, yang penting berharga. Baik, atau punya cincin perak? Atau apa? Nah, adapun nanti Anda mau ajari dia Al-Quran, ya ajari dia sampai bisa. Nah, ada sebagian yang salah praktek. Dan supaya mau barokah gitu. Maharnya ringan-ringan. Sudah, saya punya hafalan surat ini. Itu maharnya. Sudah, begitu saja nikah. Bukan begitu maksud hadis. Nah, sebenarnya diterangkan oleh ulama. Di antaranya secara jelas, memperjelas masalah ini. Dan nukilkan Ibn Ufaim rahimahullah. Bisa difahami? Intinya, kembali yang namanya mahar, syarat sahnya pernikahan harus ya berupa harta yang bernilai besar atau kecil. Nah, kita untuk sementara cukupkan potong sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhal jazakumullah khairan.